Terima kasih. your heads, everybody. I, DJ Fatma, remix. Sa pamit ng kulang, sa trabaho. kadang ku lagi cetra marah ku lagi cetra mau ku sih sayang ku sekali untuk buat

lupakan dia. Sapu hati bukan dermaga cinta. Yang kau singgah, kau pergi berpindah. Ya bun, tungguin ya. Percaya saja mimban, semua baik-baik saja. Kalau rasa bilang bisa, saya boleh kau cerita. Sayang kau sampai. Jangan bikin jadi rame. Ada saat bilang jangan sampai. Orang bilang kebaik. siap ya bun. Tungguin ya. Percaya saja bimbang, semua baik-baik saja. Kalau rasa bilang bisa, saya boleh ku cerita-cerita. Sayangku sampai sampe, jangan bikin jadi rame. Ada sah bilang jangan sampe, orang bilang bagaimana, lo gak pukul semangat, kesengah mati.

kami mencintai.